kitab barakallahu fikum Taisir Ulumul Hadis. Taisir. Cara metode belajar ilmu hadis yang mudah bagi para pemula, bil hamzah mubtadiin, bagi para pemula. Kalau bil ain mubtadiin, untuk para ahli bidah. Dan insyaallah bukan kita termasuk ahli bidah, kita termasuk mubtadiin, para pemula dalam menuntut ilmu ini. Agar supaya kita tidak buta dengan istilah-istilah para ulama, maka hendaknya kita barakallahu fikum mempelajari apa yang kita butuhkan dari cabang-cabang ilmu. Karena sebagaimana kita katakan, al-ilmu yatarawat, ilmu itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh kita buta dengan satu cabang dari cabang-cabang ilmu. Mestinya tetap ada saja. Barakallahu fikum. Taisir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innal hamdalillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nahmaduhu, menyanjungnya, wa nasta'inuhu, minta pertolongannya, wa nastaghfiruhu, istighfar kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejelekan jiwa-jiwa kita dan jeleknya amalan-amalan kita. Mayyahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak akan ada satupun yang bisa memberi petunjuk untuknya. Wa may yudlil fala hadiyalah, kebalikannya, siapa yang disesatkan maka tidak akan ada seorang pun yang memberi petunjuk. Afwan, siapa yang diberi hidayah tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang diberi dia siapa yang disesatkan maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, faqad sahha an nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina al-haq la yadhurruhum man nawahum hatta taqumas sa'ah. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina al-haq. Terus menerus kelompok dari umat ini menang, nampak unggul di atas kebenaran. La yadhurruhum man nawahum hatta taqumas sa'ah, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang memusuhi mereka sampai hari kiamat. Qala Ibnu Mubarak, berkata Ibnu Mubarak mengomentari hadis ini, hum indi ashabul hadis. Ta'ifah yang ada dalam hadis ini adalah ashabul hadis, orang yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajul Khatib fi syarah ashabul hadis bi sanadin sahih. Dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib dalam kitabnya Syarah Ashabul Hadis dengan sanad yang sahih. Ahlul hadis hum ath-thaifatul mansurah. Ahlul hadis yang mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ath-thaifatul mansurah. Wal isabatu dhahirah al-haq, dan mereka kelompok yang menang di atas kebenaran. La yadurruhum man nawahum wa man khalafahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang memusuhinya dan orang-orang yang menyelisihinya. Madamu muqtadina bi sunnati nabihim, selama mereka azhar di sini mengikuti sunnah nabinya. Muqtafina di asarihi, mengikuti jejak-jejaknya. Wa ahlul hadithi kama qala Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Ahlul hadis sebagaimana dikatakan oleh Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, yani Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, hum man yasta'milunal hadis. Ahlul hadis adalah orang-orang yang memakai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkannya. Itu dimaksudkan, itu dikatakan ahlul hadis. Barakallahu fikum. Tidak mesti harus menghafal sekian ribu atau sekian ratus ribu hadis. Tidak. Pokoknya siapa yang mengamalkan hadis Rasulullah SAW itulah ahlul hadis. Bahum bihi yata'abbadun, maka ahlul hadis di hadis Rasulullah SAW yata'abbadun, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadis yang dia pelajari. Setiap ada yang pelajari hadis dia mengamalkannya. Yata'abbadun wala yata'addawnahu fayabtadi'un, dan ahlul hadis tidak melampaui hadis Rasulullah SAW sehingga mereka mengadakan perkara-perkara baru, perkara-perkara bidah. Baik, la yata'addawnahu, tidak melampauinya, melompatinya sehingga melakukan perkara baru, tapi mengikutinya, mengamalkannya. Wala yukhalifunahu, fayashuddun al hadis, tidaklah dia menyelisih hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka yashuddun syadz, menyimpang, menjauh, menyendiri dari kebenaran. Wala yattabi'una mutasyabihihi fayadhillun. Ahlul hadis juga tidak mengikuti perkara-perkara mutasyabih yang ada dalam hadis sehingga mereka menjadi sesat. Kalau ada yang mutasyabih, dia kembalikan kepada apa? Muhkam. Bal yaruddunahu ila muhkamihi. Bahkan ahlul hadis, kalau dia mendapati hadis-hadis mutasyabih, dia kembalikan kepada muhkam, hadis-hadis muhkam. Oh ya quluna amanna bih. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullum min 'indi rabbina. Baik. Semuanya datangnya dari Rabb kami. Kami mengimani Al-Qur'an, kami mengimani, baik, mempercayai bahwa itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syariat beliau. Faradiyallahu anhum fi kulli zamanin wa makan. Maka Allah Subhanahu wa taala meridai ahlul hadis di setiap zaman dan di setiap tempat. Wa ba'd. Setelah itu, fala sabila lil mar'il muslim lil wuqufi ala sahih tsabit min sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam wa tamyizihi min ad-da'if az-za'if illa bi jam'i at-turuq. Fala sabila lil mar'il muslim, maka tidak ada jalan bagi seorang muslim lil wuqufi ala sahih, untuk mereka mengetahui hadis ini sahih atau tidak, sahih tsabit min sunnati nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dia tahu mana yang sahih. Watanizihi min ad-da'if, dan memisahkannya dari yang da'if, az-za'if, yang dipalsukan, illa bi jam'i turuq, kecuali dengan mengumpulkan jalan. Maksud di jalan di sini, seandainya ada papan tulis ini bagus sekali, barakallahu fikum. Yang paling di atas adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya para sahabat. Taruhlah misalnya kita katakan 10 sahabat. 1 2 3 10 sahabat. Kemudian setiap sahabat ini memiliki murid 4 sahabat. Ada yang 5, ada yang 4, ada yang 1. Tergantung, barakallahu fikum. Baik. Kemudian setiap murid-muridnya memiliki murid-murid lagi. Jadi semakin kayak piramida, barakallahu fikum. Bentuknya piramida. Baik. Semakin ke bawah semakin banyak. Ah, inilah kalau kita rentet satu jalan ke sana. Misalnya hadis Abu Hurairah. Baik. 5 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali misalnya. Barang Abu Hurairah, berapa muridnya Abu Hurairah? Muridnya Abu Hurairah berapa? Ini saja satu saja di sini sudah banyak sekali. Barakallahu fikum. Ini kita cari jalannya ini. Misalnya dikeluarkan Imam Bukhari, hadisnya Abu Hurairah misalnya. Baik. Namanya jamu turuk. Hadis pulang dari berbagai daerah misalnya. Baik. Hadisnya ini diambil dari orang-orang Yaman misalnya. Baik. Karena Abu Hurairah misalnya hadisnya diambil oleh muridnya yang berasal dari Yaman. Kemudian hadis tersebar di negeri Yaman. Barakallahu fikum. Ternyata hadis yang sama juga yang diriwayatkan Abu Bakar di Syam misalnya, ada muridnya Abu Bakar. Misalnya, yang meriwayatkan dari Abu Bakar ternyata larinya ke Syam. Baik, di Syamlah tersebar itu ilmu. Itu hadis itu, barakallahu fikum. Kemudian Ali bin Abi Thalib di Kufah misalnya dan seterusnya, barakallahu fikum. Maka kita tengok satu demi satu, ini kan banyak sekali sudah. Ada ratusan mungkin orang-orang yang meriwayatkan yang dibawa ini, barakallahu fikum. Ada yang keluarkan oleh Imam Bukhari, ada yang keluarkan oleh Imam Tirmidzi, ada yang Musnad Imam Ahmad, kemudian berbagai macam pengumpul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Pengumpul hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tahu hadis ini yang mana? Ternyata banyak sekali jalan, namanya turuk. Ini namanya jalan. Turuk. Baik. Namanya jalan-jalan yang akan sampai ke penulis. Baik. Oleh karena itu siapa yang memperhatikan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, barakallahu, dia akan mendapati ini. Terkadang hadis yang satu, barakallahu fikum, hadis yang satu itu juga hadisnya, tapi karena rawinya berbeda, barakallahu fikum, gurunya berbeda, maka beliau apa? Mengulanginya, barakallahu fikum, untuk memperkuat bahwa hadis ini bukan cuma dari jalan satu. Ada beberapa jalan yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam-imam semua. Ini dari Rasulullah SAW. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu hadis yang sama. Barakallahu fiik. Baik. Maka tidak bisa dikatakan ini hadis sahih, ini hadis lemah kecuali jam'i turuq. Wa dirasatul asani, dan mempelajari sanad-sanadnya, orang-orangnya. Tapi orang-orang dari satu ke berikutnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walwuqufu ala ahwali ruwatil hadithi min haythul jarhi wa ta'dil, dan mengenali setiap orangnya, setiap rawinya. Tapi dari sisi al-jarh wa ta'dil, dipuji atau dicela dia. Tapi dipuji dan dicelanya dia. Dan disitulah kita akan mengetahui nanti barakallahu fikum, setelah kita akan pelajari tentang masalah jarh wa ta'dil sekelumit. Wasama wal inqita, baik, apakah dia mendengar langsung atau melalui orang lain? Ila ghairiha min syuruti shihhah, dari dan yang lainnya dari syarat-syarat sahnya satu hadis. Barakallahu fikum. Tidak bisa kita katakan hadis ini sahih. Dari mana kita mengatakan sahih? Harus Anda tahu siapa ini, bagaimana dia, hubungannya dengan gurunya dia, kapan dia lahir, siapa saja muridnya, barakallahu fikum. Itu kita harus kita buka apa? Kutubur rijal. Kutubur rijal di sana akan disebutkan si fulan gurunya si fulan fulan fulan, muridnya si fulan fulan fulan fulan. Baik. Kapan dia menyebutkan orang nih di bawahnya mengatakan haddatsani fulan, dan ternyata ini guru, dia tidak menyebutkan rawi yang meriwayatkan daripadanya sebagai murid. Paham barakallahu fikum. Baik. Misalnya Abu Yusuf meriwayatkan dari aku katanya. Paham? Sementara aku tidak ditulis oleh orang-orang penulis bahwa Abu Yusuf termasuk muridku. Tidak ada namanya Abu Yusuf dalam catatan murid-muridku. Artinya masih jauh ke bawah dia. Paham? Barakallahu fikum. Artinya dia ketika dia menyadarkan kepadaku, dia melalui orang lain yang dia tidak sebutkan. Paham? Barakallahu fikum. Namanya al-ittisal wal inqita, insyaallah akan kita pelajari nantinya. Dengan kita akan ini cuma sekedar bayangan saja. Wala yatasanna lit-talib wa sama wal inqita illa ghirhani syurutis sihah. Wala yatasanna lit-talib tahqiqa dzalika. Tahqiqu dzalika illa bi dirasati ulumil hadis, dan tidak akan lapang bagi seorang penuntut ilmu tercapai ini semuanya kecuali mempelajari ilmu hadis, wa mumarasatiha, mumarasah, menggalinya, mumarasatan amaliyatan daubah, mumarasah ilmiah amaliyah, biar praktek, secara perlahan, jadi pasti. وَقَدْ كَانَ مِنْ مَنِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَيَّ وَعَظِيمِ تَفَضُّلِهِ أَنِّي كُنْتُ قَدْ صَنَّفْتُ قَدِيمًا كِتَابًا لَطِيفًا فِي مِنْهَاجِ الْحَدِيثِ وَحُدُودِهِ مِمَّا لَيْسَ لِي طَالِبُ عِلْمٍ. Sesungguhnya termasuk dari pemberian minnah dari Allah Subhanahu wa taala kepadaku, minnah pemberian kepadaku, wa'adhimi tafadzulihi, dan besarnya anugerah yang Allah berikan kepadaku, bahwa aku telah menulis dahulu kala kitab kecil, ya, merupakan muhimmatul hadis, dari perkara-perkara ilmu hadis yang penting dan definisi-definisinya, mimma lasagni talibul ilm, dan itu adalah sesuatu yang sangat perlu bagi para penuntut ilmu. Lasagni yani tidak mungkin dia tidak butuh. Paham? La siyama talibul hadis, apalagi dia sebagai seorang penuntut ilmu hadis. Am ma'rifatiha, dari mengetahuinya, wal wuqufi 'alaiha, dan membacanya. Wuquf 'alaiha yani bi qira'atiha. Barakallahu fikum. Wa dirasati 'alaiha. Al wuquf itu maksudnya. Sumara itu ba'da dzalika an ardubahu kitab bi kitabin akhar fi mabahis 'ilmil jarh wa ta'dil. Kemudian aku melihat, setelah itu aku melihat akan aku tambahkan sedikit sekelumit pembahasan tentang ilmu jarh wa ta'dil, wa ma la yasa'u talibu li hadzal ilmi jahluhu min qawanini. Dan juga masalah jarh wa ta'dil adalah sesuatu yang tidak boleh seorang penuntut ilmu bodoh terhadapnya dan kaidah-kaidahnya. Tsumma damamtu ilayhi ma juz'an akhar fi dirasatil ilal, kemudian aku tambahkan sedikit. Jadi sebenarnya kitab ini 3 bagian. Barakallahu fikum. Masalah mustalahnya, kemudian jarh wa ta'dilnya, kemudian dirasatul ilal. Tiga paket, tapi antum di fotokopi ini cuma mustalahnya saja. Insyaallah kalau kita nyebrang ke sana, insyaallah di fotokopi lagi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tidak berkurang pesertanya. Barakallahu fikum. Tapi sebenarnya ilmu ini ilmu yang asik, barakallahu fikum. Ilmu yang yang menggembirakan dan membahagiakan. Baik. Wa tariqi ihtisabiha ilal sarnaja ilal ini penyakit. Baik. Ilal penyakit. Ada orang berpenyakit, semua orang tahu kalau dia penyakitan. Dia sudah di rumah sakit, berarti sakit. Di mana dia? Di rumah sakit. Oh, sudah. Anda langsung mengatakan apa? Apa? Dia sakit. Di mana dia? Di rumah sakit. Kecuali kalau dia dokter misalnya, atau dia perawat. Di mana dia? Di rumah sakit. Memang kerjanya di rumah sakit. Barakallahu fiikum. Tapi kalau bukan pekerjaannya di rumah sakit, di mana dia? Oh, di rumah sakit dia. Langsung pertanyaan. Sakit ya? Kan demikian. Jadi yang ada di benaknya dia sakit. Kalau begini keadaannya, semua orang akan mengatakan dia sakit. Tapi ada penyakit sebenarnya yang orang belum apa? Belum KO. Tapi dia sebenarnya mengidap penyakit yang berbahaya. Kita contohkan barakallahu fikum, penyakit kanker kolon misalnya. Baik. Orang terpapar penyakit ini nanti dirasakan setelah stadium 2 ke atas. Paham barakallahu fikum? Karena penyakit ini dia tidak rasa. Nanti betul-betul parah baru dia rasakan. Siapa pun lain-lain. Bawa ke dokter. Dokter mengatakan, oh ini kanker kolon, ini kanker usus besar. Barakallahu fikum. Yang sudah stadium 3. Ada yang stadium 4. Mungkin dia rasakan cuma sakit-sakit biasa. Cuek. Masih aktivitasnya seperti sedia kala. Tapi sebenarnya dia sakit. Ini contoh saja. Contoh. Barakallahu. Sama seperti juga hari. Barakallahu fikum. Orang mengatakan hadis sahih, murijalnya sahih barakallahu fikum. Ternyata ketika diteliti lebih lanjut ada cacatnya, ada penyakitnya. Jadi katakan apa? Sahih hadis ini mu'al. Hadisnya lemah. Barakallahu fikum. Dan ini akan diketahui oleh para ahlinya. Baik. Ahlinya. Baik. Baik. Semakin mirip kepalsuan itu barakallahu fikum misalnya kalau dia fairasi istilahnya karena fairasi ahli dalam meneliti uang mata uang dulu emas barakallahu fikum di zaman dahulu sudah ada uang palsu. Paham barakallahu fikum di zaman dahulu sudah ada uang palsu, uang emas palsu. Baik. Kalau orang barakallahu fikum orang biasa dia mau sama cuy tidak ada. Baik. Kalau misalnya di tempat kita ini KW1, KW2, KW3, KW4. Baik. Semakin banyak KW-nya ini, semakin banyak angkanya, semakin jauh dia dari aslinya. Barakallahu fikum. Orang langsung tahu, ini palsu. Tapi yang mengetahui kepalsuan sesuatu yang sangat mirip, tidak ada kecuali orang hebat. Baik. Seperti misalnya jam tangan Seiko. Nah, itu persis. Beratnya sama, bentuknya sama, cetakannya sama. Tapi ahlinya mengatakan, oh ini yang asli, ini yang palsu. Anda yang bingung, dari mana dia bisa mengetahui? Bukan kelasnya Anda, barakallahu fikum. Ini kelasnya apa? Para alim nihrir yang ahli di bidangnya. Nah, kita hanya sekedar barakallahu fikum, sekedar mengetahuinya saja. Oh. Kayak begini modelnya bentuknya. Baik. Itu namanya ilmu ilal. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kita untuk sampai ke sana. Baik. Yang pertama dulu apa? Kitab mustalahnya, kemudian ajarah ta'dilnya. Sekaligus ada latihan-latihannya. Barakallahu fikum. Ada contoh-contohnya sehingga kita lebih mudah untuk mengenalinya. Baik. Bil misal, yattadihul maqal. Dengan contoh akan jelas teori. Paham? Kalau sekedar teori, bagaimana kan? Bagaimana kan? Tapi dengan contoh maka akan nampak semakin jelas teori itu sesungguhnya. Wa turuq ittishabiha wa ma yu'inu taliba ala takwinil malakati al-ilmiyah. Dan apa-apa yang membantu seorang penuntut ilmu untuk memiliki malakah, kemampuan ilmiah dalam masalah ini. Waqad ra'aytu annahu minal munasib jiddan jam'u hadhihi al-ajza' ats-tsalatsa fi kitabin wahid. Dan aku melihat bahwa suatu yang sangat pas, cocok klop mengumpulkan 3 jilid kitab ini yang ada di tangan antum yang fotokopi cuma pertama. كتاب واحد درس كتاب حتى يتسنى لطالب العلم التدرج في دراسته الحديثية. طيب sehingga lapang bagi seorang penuntut ilmu untuk bertahap, baik, bertahap untuk mengenali mustalah ini. Waqad ra'aitu fiha at-tawassuta wat-tabassuta duna ma ikhlalin, dan aku melihat dalam penulisanku ini at-tawassuta berpertengahan, wat-tabassut, baik, dan menjelaskan duna ma ikhlalin tanpa harus apa mengurangi bima yunasibu al-mubtari fi hadzal ilm, yang mencocoki para pemula dalam masalah ilmu ini, insyaallah akan mudah. Baik. Wa ta'amtuha bi majmu'atin min al-as'ilati al-ilmiyah hatta takuna aulan li talib ilmi. Punya bunyi-bunyi awal. Baik. Wa ta'amtuha, dan aku menambahkan sekumpulan dari pertanyaan-pertanyaan ilmiah sebagai aunan li talibil ilm, sebagai barakallahu fikum pembantu untuk para penuntut ilmu fi istidkari maddatil kitab, untuk mengingat kembali materi kitab yang telah dipelajari. Jadi ada soalnya nanti barakallahu fikum, supaya betul-betul dipahami, bukan cuma sekedar lewat begitu saja. Wa amal qismu tsalits min al-kitab, adapun bagian yang ketiga dari kitab ini, wa huwa al-mukhtas bi dirasatil ilal, yang khusus dalam mempelajari ilmu ilal, faqad khatamtuhu bi majmu'atin min at-tadribati al-ilmiyati al-mahlulati allati tu'inu talib al-ilmi ala mumarasati ilmi al-ilal. Faqad khatamtuhu, aku telah menutupnya dengan majmu'ah, sekumpulan latihan-latihan ilmiah yang sudah ada jawabannya. Mahlulah sudah diberikan jawaban. Allati tu'inu talibal ilmi, yang akan membantu para penuntut ilmu untuk memarasah, untuk melatih ilmu ilal. Hada ulma yang bagi ditambihi alaihi. Ini yang aku tulis. Dan termasuk yang perlu kita ingat di sini, anna ba'dal amsilah qad tatakarraru fil ajza'i tsalatsah, bahwa sebagian contoh terkadang berulang-ulang di tiga kitab ini. Kitab Mustalah, kitab Jarwat Ta'dil, dan kitab Ilal. Terkadang berulang. Wa kadza ba'dul mabahis, demikian juga sebagian pembahasan terulang. Wa qad takunu madhkura fi mawdhi'in ala wajhi al-ikhtisar wa fi mawdhi'in akhar ala wajhi at-tafsil, dan disebutkan di satu tempat dalam konteks ringkas, dan di tempat yang lain agak meluas rinci. Fa inna ma dzalika li ahammiyati hadhihi al-amsilah, ini semua diulang dan diulang karena pentingnya contoh itu. Wal ahmiyati tilkal mabahis, dan pentingnya pembahasan itu. Wa qad asmaitu hadzal jami' taysir ulumil hadits lil mubtadi'in, dan aku namakan kitab ini taysir, mempermudah ilmu hadis bagi para pemula, dan insyaallah kita semuanya pemula. Wa akhiran, dan sebagai penutup, asallallahu ta'ala ayya ja'ala hadal amala khalisan liwajihihi, aku memohon kepada Allah azza wa jalla untuk menjadikan amal ini ikhlas untuk mencari wajahnya. Wa yanfa bihi talib al-ilm, dan agar supaya kitab ini bisa memberi manfaat kepada para penuntut ilmu, innahu waliyu dhalika wal qadiru alaihi, karena dia Allah subhanahu wa ta'ala walinya dan yang mampu untuk melakukannya. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa katabu Abu Abdurrahman Amr bin Abdul Mu'min Salim. InsyaAllah kita akan masuk besok ke pembahasan. Barakallahu fikum. Langsung kita ke ilmu mustalahnya. Ini cuma sekedar mukaddimahnya. Barakallahu fikum. Tinggal bersabar dengan contoh. Insyaallah akan ada dan gampang. Dengan contoh-contoh akan jelas. Diberikan contoh oleh beliau. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada, enggak apa-apa, bagus. Pas nanti kau mau belajar.